cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Hari menari dendam abadi. Namun apa daya, berlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya, berlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Can it be like that? Cause I'll be